kau membuat air mataku terjatuh karena permainanmu. Kau hancurkan mimpiku bersamamu, hidup denganmu, genggam tanganku, ternyata keliru. Aku hanya minta setia, kau berikan ku luka. Remung hatiku mengingatmu yang tulus mencintaimu. Mungkin engkau bukanlah untukku. Kau membuat air mataku terjatuh karena kebohonganmu. Kau hancurkan